Bakso, bakso. Aduh, sepi benar pembelinya ini. Mesti pakai bahasa Inggris kali ya. Meatball, meatball. Meatball bakso. Abang tukang bakso, mari mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membuat perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membuat perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Pesennya nggak pakai saus, tapi pakai kol. Tadi ada lagi yang satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel. Bakso, meatball, meatball.